الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran akidah dalam kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab yang ke-78. Dan bab ini pada sebagian cetakan itu berbeda dengan yang lainnya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya pada syarah Syekh Shalih Al-Syekh permasalahan yang ke-78 adalah pengakuan-pengakuan mereka, orang-orang jahiliyah, sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam syarah Al-Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sa'id, bab tersebut disebutkan pada bab yang ke-77. Namun bab tersebut tidak disebutkan dalam syarah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Maka penomoran yang kita akan sebutkan insyaallah taala dari syarah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaminah wa sab'un. Permasalahan yang ke-78 dalam syarah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Da'wahum mahabbatullahi ma'a tarkihim syar'ahu. Pengakuan orang-orang jahiliyah dahulu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala padahal mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalabahumullahu biqawlihi ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menuntut mereka dengan firman-Nya, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrikin, kalau kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah permasalahan yang ke-78, yaitu pengakuan orang-orang jahiliyah dahulu bahwa mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat yang bersamaan, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tinggalkan. Sebaliknya, justru yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang mereka lakukan. Jadi, hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, namun meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat dari sifat-sifat ahlul jahiliyah dahulu. Namun sayang sekali, sifat seperti ini ternyata tidak sedikit pada sebagian kaum muslimin hari ini. Di antara kaum muslimin, banyak juga yang mengaku cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasul. Tetapi amalan-amalan mereka menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru mereka mengada-adakan perkara-perkara baru di dalam agama berupa kebid'ahan yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan secara khusus sifat ini ada pada kaum sufiyah, atau tarekat, sebagaimana dalam penjelasan sifat-sifat ahlul jahiliyah sebelumnya, seringkali kita jadikan contoh kelompok yang banyak terpengaruh dengan perangai-perangai jahiliyah, itu adalah kaum sufiyah. Di mana mereka itu mengklaim mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah mereka berdasarkan kecintaan. Namun, ibadah yang benar tidaklah berdasarkan kecintaan belaka. Harus juga disertai dengan rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepadanya. Takut dari azabnya, dari murkanya, dan mengharapkan rahmatnya dan surganya. Tetapi orang-orang sufi, mereka itu hanyalah beribadah kepada Allah berdasarkan cinta belaka. Mereka tidak takut dengan neraka Allah, dan mereka tidak mengharapkan surganya. Dan syaitan menipu mereka, menghias-hiasi keyakinan tersebut atau amalan tersebut sebagai kebaikan, sebagai keikhlasan. Mereka mengira itulah keikhlasan, yaitu berdakwah atau berdoa kepada Allah, beribadah kepadanya tanpa mengharapkan surga dan tanpa takut dari neraka. Kalau istilah orang, tanpa pamrih katanya. Padahal bukan itu keikhlasan yang dimaksudkan di dalam Islam. Keikhlasan itu bukan tanpa pamrih, tetapi mengharapkan pamrih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mengharapkan rahmat Allah dan agar diselamatkan dari azabnya. Ini bagian dari keikhlasan. Bagian dari ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Para nabi dan rasul dan orang-orang saleh dahulu, Allah sifatkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya. Akan tetapi orang-orang sufi ini, mereka bilang kita beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta belaka. Sehingga mereka katakan, kalaupun masuk neraka, tidak ada masalah, yang penting Allah ridho kepada saya. Allah cinta kepada saya. Menunjukkan kebodohan. Kalau Allah mencintai seseorang, tentunya tidak mungkin Allah masukkan dia ke tempat orang-orang yang dia murkai. Maka ini adalah perangai jahiliyah. Mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi amalan-amalan mereka tidak mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatul mihnah. Dikatakan para ulama, ayat ini adalah ayat ujian. Ayatul mihnah. Untuk menguji siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan siapa yang hanya mengaku-ngaku belaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, bilang kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Contohilah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka inilah ujian kecintaan kepada mereka. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat-buat bid'ah di dalam agama. Jangan meyakini dan mengamalkan sesuatu yang menyelisihi agama Rasul. Kalau kalian sudah melakukan itu, yuhbibkumullah, barulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha penyayang lagi maha pengampun. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada Rasul, harus disertai bukti. Bukan sekedar pengakuan-pengakuan belaka, tetapi harus disertai dengan amal saleh, harus disertai dengan ketaatan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mengaku cinta kepada Allah, demikian pula mengaku cinta kepada Rasul, tetapi amalan-amalan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka dia adalah pendusta. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu, hadha mahalun fil qiyasi badi'. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu syair beliau mengatakan, Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu, engkau bermaksiat kepada Allah tetapi engkau menampakkan kecintaan kepadanya, padahal dalam perbuatanmu kamu bermaksiat kepada Allah. Hadza mahalun fil qiyas badi', ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin ada di dalam akal orang yang sehat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, andaikan cintamu itu benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena sesungguhnya orang yang mencintai mentaati siapa yang dia cintai. Maka apabila kita benar mencintai Allah, tentunya kita taat kepadanya. Juga berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa alamatuha al-inqiyadu li amril mahbub. Dan tanda cinta kepada Allah adalah tunduk dengan perintahnya, perintah yang kita cintai. Wa itharuhu ala muradil muhib, dan lebih mementingkan perintah-perintah tersebut dibanding keinginan orang yang mencintai. Bal yattahidu muradul muhib wal mahbub, bahkan orang yang mencintai dan yang dicintainya, keinginan mereka itu telah bersatu, keinginan mereka itu sama. Demikianlah kita dituntut dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita juga harus mencintai apa yang Allah cintai. Demikian pula kita cinta kepada Rasul, maka kita cintai apa yang beliau cintai, sebagaimana kita benci apa yang beliau benci. Jadi dusta kalau seorang cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Allah, dan mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, tetapi amalan-amalan mereka bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa meraih kecintaan Allah bukan dengan angan-angan belaka, bukan sekedar pengakuan-pengakuan belaka, tetapi harus dengan amalan saleh, yaitu amalan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau. Sehingga ayat ini disebut sebagai ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau benar kalian mencintai Allah, maka teladanilah, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan bagaimana syarat mendapatkan kecintaannya kepada kita. Seringkali manusia mengaku cinta kepada Allah, padahal belum tentu Allah cinta kepadanya. Bisa jadi dia adalah makhluk yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya tidak terlalu penting kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi yang sangat penting atau yang lebih penting daripada itu, apakah Allah mencintai kita atau tidak. Jangan-jangan kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi Allah membenci kita. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingannya. Kalau untuk meraih kecintaan Allah, hendaklah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah akan berikan ampunan bagi siapa saja yang mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barulah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang besar yang menunjukkan Allah cinta kepada orang-orang yang meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maknanya adalah sebaliknya juga. Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bermaksiat kepadanya, yaitu diantaranya dengan memunculkan bid'ah-bid'ah di dalam agama, sesuatu yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murka kepada mereka. Sebab Allah cinta dan Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, siapa yang beribadah kepada Allah tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah murka kepadanya. Allah tidak akan mencintainya dan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, yang sangat menyayangi umatnya, telah jauh-jauh hari memperingatkan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat, tempatnya di neraka. Tidaklah Rasulullah SAW memperingatkan hal ini, membimbing umatnya agar menjauhi bid'ah, kecuali beliau cinta kepada kita. Kecuali karena beliau sayang kepada umatnya. Maka beliau ingatkan, agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tegas beliau sampaikan, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau mentaati hadis ini. Ada sebagian orang yang secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, menyanggah, membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka mengatakan, tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu jelek. Ada juga menurut mereka bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal jelas sekali Allah memerintahkan mereka, fattabi'uni, ittiba, mencontoh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berbuat bid'ah. Dan jelas sekali Rasulullah mengatakan setiap bid'ah sesat. Lalu seakan-akan dia membantah Rasul, tidak. Kamu salah wahai Rasul, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada juga kok bid'ah yang baik. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu sebetulnya orang yang paling lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak mau memenuhi perintah Allah dan perintah Rasul untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah. Ini karakter orang-orang jahiliyah dahulu yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku beragama Islam, mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Tetapi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tinggalkan. Justru yang Allah larang, mereka terjang. Maka agama mereka adalah sebuah agama yang dibangun di atas angan-angan. Oleh karena itu, klaim mereka dapat masuk ke dalam surga dan selamat dari azabnya juga hanya berdasarkan angan-angan belaka. Maka pada bab berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tasi'ah wa sab'un, permasalahan yang ke-79, tamanihim al-amaniya al-kadhibah, angan-angan orang-orang jahiliyah dengan angan-angan yang dusta, angan-angan yang bohong. Seperti apa angan-angan mereka? Kaqaulihim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menghikayatkan kepada kita ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah dahulu, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka. Lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-80. Mereka mengatakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Luar biasa. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Kami pasti masuk surga. Kalaupun kami masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja. Padahal, kalau ditetapkan sehari saja, na'udzubillah, di dalam azab Allah, tidak ada satupun orang yang bisa bersabar. Dan satu hari di akhirat, perbandingannya adalah 50 ribu tahun di dunia. Jadi, kalau ditetapkan satu hari, berarti 50 ribu tahun dia di neraka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan seperti ini. Seakan-akan mereka tidak takut dengan neraka. Dan seakan-akan mereka pastikan mereka pasti masuk surga. Adapun kalau masuk neraka, hanya beberapa hari saja. Wa qawlihim, demikian pula ucapan mereka yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-111. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengatakan tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Maka ini semua hanyalah angan-angan kosong mereka belaka. Allah tegaskan, tilka amaniyuhum, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka belaka yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti kalian, tunjukkan bahwa kalian memang pasti masuk surga kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Padahal kenyataannya, amalan-amalan mereka bertentangan dengan amalan penghuni surga. Tapi mereka klaim, yang akan masuk surga hanya orang Yahudi. Orang Nasrani juga sebaliknya mengatakan, yang akan masuk surga hanyalah orang-orang Nasrani. Masing-masing mengklaim, hanya mereka yang akan masuk surga. Padahal kedua-duanya, baik Yahudi maupun Nasrani, apa yang mereka amalkan adalah amalan penghuni neraka. Bahkan penghuni neraka yang tempatnya, yang keadaannya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan mereka dan dari azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Sebab mereka melakukan kekufuran kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka anggap ada sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun mereka menyembah Allah, mereka mentauhidkan Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentang aku, yakni tentang Islam yang aku bawa, seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan Islam, sebelum masuk Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian itu. Oleh karena itu, akidah yang namanya jaringan Islam liberal atau JIL yang tersebar luas di IAIN dan didukung oleh para tokoh-tokoh tertentu adalah akidah yang sangat sesat. Adalah akidah yang sangat jelek karena sama saja mereka percaya dengan ucapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka pasti masuk surga. Kalaupun dibakar di neraka, hanya beberapa hari saja. Selama hari-hari, mereka menyembah anak sapi. Setelah itu mereka sudah taubat. Walaupun bukan taubat yang benar, pada sebagian mereka, namun mereka mengklaim, mereka akan masuk surga. Demikian pula, membenarkan semua agama seperti yang diyakini orang-orang liberal, sama saja, dia percaya dengan akidah Nasrani. Dia membenarkan ucapan orang-orang Nasrani, bahwa mereka akan masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tak ada satupun yang mati baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani sebelum dia masuk Islam illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi inilah sifat orang-orang Yahudi dahulu dan juga orang-orang Nasrani. Mereka mengklaim sebagai penghuni surga dan akan selamat dari neraka, tetapi klaim tersebut tidak disertakan dengan bukti, yaitu dengan melakukan amal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa iman dan amal saleh sekaligus. Sehingga makna ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal makna fi hadhihi al aya anna ad-dina laisa bit-tahalli wala bit-tamanni. Makna ayat ini dijelaskan kepada kita bahwasannya agama itu bukanlah sekedar hiasan belaka, bukan pula angan-angan, walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqathu al a'mal, Tetapi agama yang benar adalah keimanan yang bersemayam kuat di dalam hati dan dibuktikan, dibenarkan dengan amalan-amalan, yaitu amal-amal saleh. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'alu murafaqataka fil jannah." Wahai Rasul, aku minta kepadamu untuk bersamamu di dalam surga. Maksudnya doakan aku agar dapat bersamamu di dalam surga. Maka apa kata Rasul kepadanya? Apakah Rasul mengatakan, tenang saja, kamu akan masuk surga bersamaku? Tidak. Tapi Rasul memerintahkan dia untuk lebih banyak lagi beramal saleh agar dapat masuk surga. Kata Rasul kepadanya, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka kalau begitu, tolonglah aku agar dirimu masuk surga bersamaku dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Yakni banyak melakukan amal-amal soleh, terutama sholat-sholat sunnah. Nabi SAW tidak mengatakan, ayolah bersamaku dalam surga karena surga itu milikku. Aku yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. Tidak. Rasulullah SAW tidak sedikit pun memiliki kemampuan untuk memasukkan seorang ke dalam surga, tidak pula mengeluarkan seorang dari neraka, kecuali syafaat yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyekutukannya, bahkan kepada paman beliau sendiri, orang yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Talib, yang telah besar jasanya kepada beliau, memelihara beliau sejak umur 8 tahun sampai dewasa, sampai dinikahkan dengan Khadijah, sampai ketika beliau berdakwah dan diganggu oleh orang kafir Quraisy, maka Abu Talib membelanya. Tetapi Nabi SAW sama sekali tidak bisa menolong Abu Talib, mengeluarkan dia dari neraka. Maka ketika seorang minta kepada Rasul, aku mohon kepadamu dapat menemanimu di dalam surga. Apa kata Rasul kepadanya? A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah aku kalau begitu, agar kamu bisa masuk surga bersama aku, tolonglah aku. Bagaimana cara kamu menolongku? Dengan memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak sujud, yakni banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya untuk menyucikan diri. Allah melarang kaum muslimin untuk menyucikan diri, maksudnya menganggap diri suci, menganggap pasti masuk surga dan selamat dari neraka. Allah larang sifat yang demikian itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian atau menganggap diri-diri kalian itu suci. Sesungguhnya Allah, dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang akan masuk surga dan akan selamat dari neraka. Tidak usah kita mengaku-ngaku pasti masuk surga atau pasti selamat dari neraka. Tetapi bagi kita hanyalah harap-harap cemas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk penghuni surga dan selamat dari azab Allah. Adapun keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu adalah angan-angan kosong belaka. Mereka mengklaim selamat dari neraka, kalaupun diazab hanya beberapa hari saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, sebab pengakuan mereka itu tidak disertai dengan amal saleh. Kata Allah, kulittakhattum indallahi ahdan, fala yukhlifallahu ahda. Katakan kepada mereka, kalian mengaku-ngaku tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Katakan kepada mereka, apakah kalian sudah memiliki janji di sisi Allah sehingga Allah tidak akan menyelesaikan janjinya? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian mengucapkan sesuatu atas Allah apa yang kalian tidak ketahui? Jadi, apakah seorang akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dalam neraka, itu urusan Allah, tidak kita ketahui. Itu perkara ghaib. Maka dari sini juga dapat kita ketahui kebatilan. Ya. Kisah yang disebutkan di dalam kitab Fadail Amal, di mana katanya apabila seorang mengamalkan amalan-amalan tertentu, yaitu baca kalimat La ilaha illallah sampai 70 ribu kali, dia bisa tahu seorang itu masuk surga atau neraka. Padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal itu. Iya. Demikian pula kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, maka Allah bantah. Kata Allah, tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka belaka. katakan kepada mereka, datangkan bukti kalian kalau memang kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Namun sayang sekali, sifat ahlul jahiliyah ini yang mengklaim diri mereka masuk surga dan selamat dari neraka, namun tanpa disertai oleh amal saleh, ternyata juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang disebut dengan al-murji'ah. Apa kesesatan mereka? Di antaranya mereka berpendapat, la yadurru ma'al imani dzambun, bahwasanya dosa itu tidak membahayakan keimanan seseorang. Yakni bagi mereka, orang yang beriman dan orang yang melakukan maksiat sama saja, imannya itu sama. Maka ini persis seperti akidahnya orang-orang Yahudi dahulu. Mereka tidak beramal saleh, tetapi mereka samakan diri mereka dengan orang-orang yang beramal saleh. Demikian pula keyakinan Murji'ah, annal amala laisa dakhilan fi musamma al-iman, bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam kategori keimanan. Ini tidak benar. Ini sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagi mereka, walaupun amalan-amalan mereka bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, mereka anggap mereka tetap orang-orang yang beriman dan pasti masuk surga. Demikian pula, para sebagian orang-orang sufi, kembali, yang menjadi contoh adalah orang-orang sufi. Di mana mereka juga memiliki angan-angan kosong, seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menyangka, mereka pasti selamat dari neraka. Kenapa? Karena sudah pasti mendapatkan syafaat Rasul. Atau sudah pasti mendapatkan syafaat wali mereka. Atau pemimpin mereka. Ini kebagian, sebagian sufi. Seperti kelompok Atijaniyah mengklaim tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali akan apabila diselamatkan oleh wali mereka. Tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali apabila diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau mereka tidak akan masuk neraka karena mereka selalu berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh akan menyelamatkan mereka. Ini adalah angan-angan kosong belaka. Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasul pasti memberikan syafaat kepada mereka. Demikian pula, para wali-wali tersebut dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Dan juga syafaat itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Apabila mereka berdoa kepada wali, apabila mereka berdoa kepada Rasul, berarti mereka telah menyekutukan Allah. Maka tidak mungkin mereka akan mendapatkan syafaat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Para pemberi syafaat itu, baik malaikat maupun yang lainnya, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Maka bagaimana Allah akan meridhoi orang-orang yang menyekutukannya, yang telah melakukan perbuatan yang sangat dia murkai? Ini tidak mungkin. Demikian pula, klaim orang-orang Syiah Rafidah, bahwasannya barang siapa yang mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pasti masuk surga, walaupun dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani. Maka persis, sama ucapan mereka dengan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Asalkan mencintai Ali, walaupun tanpa beramal saleh, walaupun melakukan kekufuran seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti masuk surga. Jadi, kenyataan yang kita lihat, kelompok-kelompok yang mengaku Muslim, ternyata amalan-amalan mereka persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Demikianlah, apabila kaum Muslimin berpaling dari sunnah dan lebih menyenangi bid'ah di dalam agama, maka sesungguhnya mereka akan terjatuh di dalam perangai-perangai jahiliyah. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perangai-perangai yang jelek tersebut dan menyelamatkan kita dari azabnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi pembahasan atas pertanyaan Afan, pembahasan kajian materi pagi hari ini. Sesi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang ingin mengajukan permasalahan seputar syariat, bisa mengirimkannya ke nomor kami yaitu di 0853 5302 0304. Baiklah, kita langsung saja menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan yang masuk ke radio kami kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidzahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut agama, apakah dibenarkan memperolok-olok dan membongkar aib-aib pemerintahan kita sekarang ini? Mohon dibalas lewat SMS. Syukran. Telah kita jelaskan beberapa kali bahwasannya kewajiban seorang muslim untuk menghormati pemerintahnya, menghormati pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana juga dia senang, dia ingin orang-orang menghormati dia, dan apabila dia bersalah, orang-orang tidak menyebarkan aibnya. Maka demikian pula dia bersikap kepada penguasa kaum muslimin. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, apabila mau menasihati penguasa, maka hendaklah kita nasihati secara empat mata, secara sembunyi-sembunyi, tidak dipertontonkan kepada umat, dan membongkar aib-aib pemerintah di depan umat, seperti dalam hadis yang telah kita sampaikan beberapa kali, yaitu hadis dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan al-imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi ala niyatan walakin ya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhaq wa illa qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaklah tidak dia sampaikan secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia mengambil tangannya dan menyapi dengannya, lalu dia sampaikan. Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah menyampaikan atau dia sudah melakukan tugasnya. Jadi tugas kita hanyalah menasihati, bukan mengolok-olok, bukan membongkar aib-aib pemerintah di media massa atau di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Walaupun mereka itu mengaku memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat, memperjuangkan khilafah, tetapi kalau kita lihat sesungguhnya amalan-amalan mereka justru bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Demikian pula yang diteladankan oleh sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim, ketika orang-orang memprotes beliau, kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Ini kata orang-orang Khawarij kepada Usama bin Zaid. Kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Utsman bin Affan. Yakni ada seorang gubernurnya Utsman yang melakukan maksiat, suka minum khamar. Kenapa kamu tidak menasihati Utsman untuk memecat dia? Maka kata Usama bin Zaid, apakah kamu kira aku akan memperdengarkan kepada kalian ketika aku menasihati Utsman? Apakah harus seperti itu? Bahkan kata Usama bin Zaid, sungguh aku telah menyampaikan nasihat kepadanya secara empat mata, dan aku tidak ingin membuka pintu kejelekan, pintu fitnah, yaitu membongkar aib-aib penguasa. Maka sebetulnya dalam sejarah Utsman bin Affan ada pelajaran bagi kita, pelajaran yang besar. Bagaimana mereka menjelek-jelekan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dan mereka sebarkan kejelekan-kejelekan tersebut. Walaupun kejelekan-kejelekan itu sebagian besarnya adalah dusta, tapi mereka sebarkan. Dan perbuatan mereka itu tidak ada bedanya dengan media masa hari ini. Hari ini kita lihat berita televisi, berita media masa seakan-akan tidak lengkap kalau tidak ada celaan-celaan kepada pemerintah dan membongkar aib-aib pemerintah. Dan ketahuilah pertama yang melakukan ini adalah kaum Khawarij. Mereka menjelek-jelekkan Utsman. Mereka provokasi masyarakat dengan mengolok-olok dan membongkar aib-aib Utsman, walaupun apa yang mereka katakan itu kebanyakannya dusta. Apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka berani membunuh sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya akhirnya berakhir dengan menumpahkan darah sesama muslim. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini di negeri-negeri kaum muslimin, seperti yang terjadi di Libya, di Tunisia, di Yaman dan sebagainya. Apa yang terjadi di sana? Antara sesama muslim saling bunuh. Dikarenakan apa? Adanya para provokator yang suka menjelek-jelekkan pemerintah, sehingga sebagian masyarakat itu terbakar amarah mereka dan mereka tidak dapat dikontrol lagi. Maka mereka melakukan hal-hal yang keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan dari akal yang sehat. Maka terjadilah pertumpahan darah antara sesama muslim. Padahal dikuasai oleh pemerintah yang zalim, dalam keadaan kita aman, darah-darah kita terjaga, tidak ada pembunuhan, tidak ada kerusuhan, itu masih jauh lebih baik dibanding berusaha menurunkan penguasa tersebut, tetapi harus memakan korban yang lebih besar. Jadi mudaratnya lebih besar. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bukankah sholat fardu yang wajib untuk kita berjamaah hanyalah sholat Jumat saja? Berjamaah pada sholat fardu yang lain kan itu masing-masing orang yang melakukannya. Tidak menjadi ukuran orang itu mukmin karena sering ke masjid. Banyak orang yang cerdas ilmu agamanya tetapi biasa-biasa saja, tidak selalu ke masjid, tapi dia cukup faham ilmu agama. Apa yang kita jelaskan tadi, bahwasannya iman kepada Allah tentunya menuntut kita untuk mencintai Allah. Cinta kepada Allah merupakan bagian dari keimanan yang paling besar. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin, sampai-sampai mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ya, karena betapa pentingnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan, cinta kepada Allah harus juga mencintai apa yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai masjid sebagai tempat beribadah kepadanya, demikian pula hati seorang mukmin. Dan cinta itu harus dibuktikan. Jangan seorang mengaku-ngaku cinta ke masjid atau cinta kepada rumah Allah, tetapi dia tidak sering datang ke rumah Allah tersebut. Iya. Memang benar, sholat fardu yang wajib untuk kita berjamaah, atau yang lebih tepat, yang dipersyaratkan sholat berjamaah hanyalah sholat Jumat. Iya. Dipersyaratkan sholat berjamaah. Ini lebih tinggi dari wajib, ini syarat. Tetapi yang diwajibkan untuk sholat berjamaah adalah semua sholat-sholat wajib dalam lima waktu menurut pendapat yang paling kuat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Seorang ulama Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menjelaskan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Sebab awalnya Allah katakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Pada akhirnya masih Allah tambahkan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Maka menunjukkan salat berjamaah itu wajib. Salat berjamaah itu wajib. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wa laqad amhamantu an amura bis salati fatuqam, thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriku alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan orang lain memimpin salat, lalu aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak ada yang menghalangi. Rasulullah SAW membakar rumah-rumah mereka, kecuali adanya wanita dan anak-anak. Menunjukkan, selain wanita dan anak-anak, wajib untuk sholat berjamaah. Walaupun ini perkara yang dikhilafkan para ulama, akan tetapi tidaklah pantas seorang muslim itu meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur yang syar'i. Dan benar, itu bukan satu-satunya ukuran seorang itu mukmin atau tidak. Tetapi dalam beriman kepada Allah bukan sekedar angan-angan belaka seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, tanpa disertai dengan amal-amal saleh. Iman itu harus dibuktikan dengan amal-amal saleh. Bahkan amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Maka sudah jelas, orang yang sholat berjamaah di masjid berarti dia mentaati perintah Allah. Taruhlah kita katakan sunnah, berarti dia melakukan sunnah. Walaupun bukan kewajiban. Jelas dia lebih baik, amalan yang dia lakukan itu lebih baik daripada orang yang sholat di rumahnya. Dalam keadaan dia mampu datang ke masjid. Ini bagi laki-laki. Tayyib. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Orang-orang NU berkeyakinan bahwa dosa kecil dapat dihapus dengan istighfar. Dan mereka katakan bahwa tidak mengenakan jilbab termasuk dosa kecil yang cukup dihapus dengan istighfar. Bagaimana membantah mereka Ustaz? Syukran. Pertama kita ingatkan sebelum kita jawab, bahwasannya ketika kita beristighfar kepada Allah dan kita mohon ampunannya, itu tidak ada satupun manusia yang mampu memastikan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada manusia yang tahu. Pasti dosanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jangan kita sok suci. Menganggap diri kita sudah suci dari dosa. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menyucikan diri-diri kalian. Menganggap diri kalian suci. Betul kita diharuskan berprasangka baik kepada Allah. InsyaAllah kita optimis dosa kita akan diampuni oleh Allah disertai harap-harap cemas. Semoga dosa tersebut benar-benar diampuni oleh Allah. Tetapi tidak bisa kita pastikan. Apakah kita tahu apa yang ada di sisi Allah? Tidak bisa kita pastikan. Ini yang pertama. Yang kedua, walaupun itu dosa kecil, tapi kita tidak boleh remehkan. Sebab meremehkan dosa adalah dosa besar. Jadi ucapan orang seperti ini atau keyakinan seperti ini, seakan-akan dia remehkan dosa itu. Menurutnya hanya kecil. Sehingga cukup dia istighfar, dan dia yakin pasti diampuni. Ini sesuatu yang akan membinasakan seseorang. Nabi SAW pernah menggambarkan, dosa-dosa kecil itu bagaikan sekumpulan orang yang masing-masing memegang ranting-ranting kecil. Lalu apabila sekumpulan orang tersebut mengumpulkan ranting-rantingnya dan mereka bakar, maka juga akan menjadi api yang besar. Demikian pula dosa-dosa kecil kalau dianggap remeh dan terus-menerus dilakukan, dia juga akan menjadi besar. Bukankah air lautan yang luas itu hakikatnya hanya kumpulan dari tetesan-tetesan air? Gunung yang tinggi menjulang yang besar hanyalah kumpulan dari butiran-butiran pasir atau kerikil-kerikil kecil. Demikianlah dosa-dosa seseorang. Kecil, tapi ditumpuk-tumpuk juga akan menjadi besar. Sehingga ulama kita mengatakan, la kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat, dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Maka, meremehkan dosa itu termasuk dosa besar. Ini hati-hati. Ada orang melakukan dosa kecil, tapi dia remehkan dosanya, maka dosanya itu menjadi besar. Kenapa? Karena dia melakukan dosa besar, yaitu dosa meremehkan dosa. Kenapa dosa meremehkan dosa adalah dosa besar? Sebab seakan-akan dia tidak menghormati dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu mengagungkan Allah, maka kamu tidak lihat apakah dosa itu kecil atau besar, tapi kamu lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Ini yang seharusnya seorang muslim itu. Bukan dia lihat besar dan kecilnya dosa, tapi dia lihat kepada siapa dia berbuat dosa. Yaitu kepada Allah, Rabbul Alamin, yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya dan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya. Ini seperti yang dipesankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. kalau kamu berbuat dosa, kata Imam Syafi'i, jangan kamu lihat apakah itu dosa besar atau dosa kecil, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Kemudian, apakah betul seperti yang dikatakan ustaz tersebut, bahwa wanita membuka auratnya, tidak menggunakan jilbabnya adalah dosa kecil? Maka itu tidak benar. Itu termasuk dosa besar. Sebab ulama menjelaskan di antara kategori dosa besar apabila ada di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah ancaman yang besar terhadap dosa tersebut. Yaitu ancaman azab di neraka. Ini di antara kategori dosa besar. Adapun dosa kecil, maka di antara bentuknya tidak ada penjelasan suatu azab khusus yang akan didapati oleh seseorang di neraka. Tapi kalau dijelaskan, seorang itu akan mendapatkan azab yang khusus bagi dia karena melakukan dosa itu, maka itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Ini sisi yang pertama, yang menunjukkan bahwasannya wanita yang membuka auratnya adalah dosa besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan mereka penghuni neraka. Maka ini menunjukkan ini adalah dosa besar. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Satu kaum yang bersama mereka ada cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi, yang dengan itu mereka memukul manusia. Jadi orang yang berbuat zalim kepada manusia, ini dosa besar. Semua kita sepakat, perbuatan zalim kepada manusia itu adalah dosa besar. Ternyata dosa tersebut disamakan dengan yang kedua, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanisaun kasiyatun ariyatun, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dijelaskan para ulama, mereka itu dikatakan berpakaian tapi telanjang adalah dikarenakan mereka tidak menutup auratnya dengan benar. Maka ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani min ahlin nar, dua golongan termasuk penghuni neraka, di antaranya wanita-wanita yang berpakaian. Berpakaian mereka, tapi hakikatnya mereka telanjang. Ini sisi yang lain. Ini sisi yang pertama. Sisi yang lain, orang yang membuka aurat, wanita-wanita yang mempertontonkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, sama saja dia mengajak orang lain, mengajak perempuan yang lain, apalagi kalau dia seorang ibu, kalau dia mempertontonkan auratnya, sama saja dia mengajak anak perempuannya untuk berbuat seperti dia. Atau dia mengajak adik-adik perempuannya, tetangga-tetangganya untuk berlaku seperti dia. Apalagi kalau dia sudah jadi model, berpose di majalah-majalah, di koran-koran, mempertontonkan kecantikannya, kemolekan tubuhnya. Berarti dia mengajak seluruh wanita untuk berlaku seperti dia. Dan ini adalah ajakan kepada kesesatan yang akan membuat dia menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti akhlaknya yang jelek tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalah kana lahu minal ismi mithlu athami alladhi tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'ah." Barang siapa yang mengajak kepada dosa atau mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi, kalau seorang membuka auratnya dan wanita-wanita lain mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa sendiri dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Sehingga taruhlah itu adalah dosa kecil, tetapi dia pun menjadi banyak, menjadi besar. Sebab dia akan menanggung dosa-dosa orang yang diajaknya. Ini sisi yang kedua, membuka aurat merupakan dosa besar. Sisi yang ketiga yang tadi kita jelaskan, kalaupun kita katakan itu dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus, sama saja dia akan menjadi dosa besar. Adapun istighfar yang benar, memohon ampun kepada Allah yang benar, haruslah dengan meninggalkan dosa tersebut. Sebab orang yang mohon ampun kepada Allah, padahal dia tidak meninggalkan dosa itu, berarti dia dusta. Dia bohong. Minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah saya dari dosa tersebut. Dalam keadaan dia masih melakukan dosa itu. Apakah ini masuk akal atau tidak? Maka ini nasihat bagi orang yang berpendapat seperti itu, ini pendapat yang sangat batil. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bekerja menjadi operator penggergajian di getah kayu. Jadi getah kayu nempel di tangan dan susah dibersihkan. Apakah sah sholat saya? Pertama, harus diusahakan betul-betul untuk dibersihkan. Akan tetapi kalau memang susah dibersihkan dan dikhawatirkan waktu sholat akan habis, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Jadi kalau kita sudah berusaha semampu kita untuk menghilangkannya tapi tidak juga hilang, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Baik. Bismillah Ustaz, Anda pernah dengar ada suami istri yang saling mencambuk 100 kali. Karena sebelum menikah mereka pernah berzina. Apakah hukuman seperti ini sah? Hukuman seperti ini tidak sah. Sebab bukan penguasa kaum muslimin yang menerapkannya. Baik. Jadi siapa yang berzina dan tidak bisa ditegakkan hukum had padanya, walaupun dia sendiri menginginkan. Ada seorang sempat berzina, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang jelek tersebut, lalu dia mau bertobat. Maka cukup baginya tobat kalau memang dia tinggal di negeri yang tidak menerapkan hukum had atau hukum Islam kepada para berzina, maka cukup baginya tobat. Cukup baginya tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak perlu mereka saling mencambuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang hadis genapkan azan, ganjilkan iqamah, kecuali kalimat iqamah. Jadi bagaimana kalau takbirnya sekali saja? Yang pertama, hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, umira Bilal ayyashfa'al azan wa yutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah kecuali kalimat iqamah. Tetapi di dalam memahami satu hadis tidak cukup hanya dengan hadis tersebut. Harus dilihat hadis-hadis yang lain, dan yang lebih penting lagi harus dilihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memahami dan mengamalkan hadis tersebut. Benar dikatakan azan digenapkan kalimat-kalimatnya dan iqamah diganjilkan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain, cara mengganjilkan iqamah tidak seperti yang kita bayangkan jumlahnya itu harus ganjil. Ini salah. Ya. Ini salah. Seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa makna mengganjilkan iqamah, yakni yang tadinya di azan disebutkan sebanyak 2 kali, ketika di iqamah disebutkan 1 kali. Adapun yang disebutkan 4 kali, maka disebutkan 2 kali. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan disebutkan 4 kali. Maka disebutkan di dalam iqamah sebanyak 2 kali. Dan inilah yang disebutkan di dalam riwayat, dalam semua riwayat yang menjelaskan tentang iqamah. Seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid di dalam Sahihain. Demikian pula dalam hadis Abu Mahdzurah. Kedua-duanya menjelaskan bahwa takbir itu tidak sekali saja. Dalam hadis Abdullah bin Zaid jelas. Iqamah yang diajarkan malaikat kepadanya di dalam mimpi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik di awal maupun di akhir 2 kali. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah pentingnya memahami hadis dengan penjelasan para ulama dan pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tapi kalau kita kembalikan kepada akal kita, maka kita akan mengambil kesimpulan kalau begitu Allahu Akbar hanya 1 kali saja. Padahal hadis-hadis yang ada menjelaskan Allahu Akbar tidak hanya 1 kali saja. Inilah pentingnya belajar merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Jangan sok membuat organisasi sendiri, kemudian mengadakan pengkajian sendiri, kemudian membuat majlis tarjih, majlis syura atau majlis apalah namanya, tanpa merujuk kepada para ulama. Maka hasilnya berbagai macam kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Adakah sholat tahiyatul bait? Sepanjang yang kita ketahui tidak ada. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan.